إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، الحاضرين والحاضرات، dan juga para pendengar radio Muslim di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan kajian masih bersama dengan kitab Sahih Jami' karya dari Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dan insyaallah kita akan mulai dengan bab baru. Pada bab yang telah lalu dijelaskan tentang bagaimana seorang mufti ketika menjawab pertanyaan seorang yang minta fatwa kepadanya, maka diperbolehkan dalam kondisi baik berdiri ataupun naik kendaraan atau sedang berjalan. Dan pada kesempatan ini juga hampir sama pertanyaan yang ditujukan oleh seorang kepada seorang mufti, dan mufti ini menjawab baik dengan isyarah, nah, dengan tangan ataupun dengan kepala. Bab man ajaba al-futya bi isyaratil yaddi wa ra'si. Bab yang jelaskan seorang mufti menjawab fatwa dengan isyarat tangan ataupun isyarat kepala. Bab ini dengan bab sebelumnya masih ada kaitannya, karena berbicara tentang masalah fatwa dan kondisi seorang yang ditanya, yaitu mufti, bagaimana kondisinya, apakah kemudian menjawab dengan lisannya langsung atau kemudian dengan isyarat, isyaratnya berupa dengan tangan ataupun dengan kepala. Maka dalam bab ini kita akan sama-sama mengetahui bahwasanya diperbolehkan bagi seorang mufti, seorang yang ditanya tentang urusan agama, menjawab dengan isyarat baik berupa tangan ataupun kepala, dan ini mewakili ucapan dan dengan lisannya. Jadi ini juga mewakili ucapan dengan lisannya. Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan dalam bab ini dengan tiga hadis. Yang pertama adalah qala haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Wahib qala haddatsana Ayyub an Ikrimah an Ibn Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila fi hajjatih faqala dhabahtu qabla an armiya fa'awma'a biyadihi qala wala haraj qala halaqtu qabla an adbaha fa'awma'a biyadihi wala haraj. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau telah berkata, telah meriwayatkan kepada kami Musa ibn Ismail, beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Wahaibun, beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Ayyub dari Ikrimah dari Ibn Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila fi hajjatih, beliau ditanya pada waktu haji beliau, haji yang pertama dan yang terakhir yang disebut dengan hajjatul wada, beliau ditanya pada waktu haji yang beliau lakukan, faqala oleh seseorang, dan orang ini bertanya, dhabahtu qabla an armiya, saya menyembelih sebelum melempar jumrah. Ya, saya menyembelih sebelum melempar jumrah. Sebagaimana telah dijelaskan pada waktu yang lalu, bahwa urutannya melempar jumrah, kemudian tawaf ifadah, baru setelah itu menyembelih dhabhah. Ini menyembelih dulu sebelum melempar jumrah, baik jumrah Aqabah, Wusta ataupun jumrah Al-Ula. Fa'auma abiyadihi, Nabi SAW memberikan isyarat dengan tangannya. Qala wala haras, beliau berkata tidak mengapa. Tidak mengapa, maksudnya apa? Beliau menegaskan yang pertama dengan isyarat tangan, kemudian setelah itu dengan ucapannya. Nah, pertama dengan isyarat tangan, fa'auma abiyadihi, memberikan isyarat dengan tangannya, wala haraj. Kemudian ada sang penanya yang lainnya, sahabat yang lain bertanya, qala halaqtu qabla an atbaha. Sahabat ini bertanya, aku mencukur rambutku sebelum aku menyembelih. Fa'ama abiyadihi wala harj, maka Nabi SAW memberikan isyarat dengan tangannya, wala harj, tidak mengapa. Ini pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat kepada Nabi SAW tentang hal-hal yang dilakukan ini ritual manasik haji pada tanggal 10 Dzulhijjah, sesuatu yang dimajukan atau sesuatu yang diakhirkan. Ada yang menyembelih sebelum melempar jumrah, ada yang tawaf sebelum melempar jumrah, ada yang menyembelih sebelum tawaf, dan seterusnya. Dan Nabi SAW, maksudnya para sahabat bertanya, apakah ketika saya melakukan seperti ini ada sesuatu yang wajib bagi saya berupa kafarah atau diyat atau yang lainnya atau tidak? Maka Nabi SAW mengatakan, wala haras, tidak mengapa, lakukan. Tidak ada sesuatu pun atas dirimu, tidak harus menyembelih dam apa hewan dan yang semisalnya, ya, karena semuanya ini adalah sunnah. Dalam artian apa? Boleh dimajukan dan boleh diakhirkan. Nah, boleh dimajukan dan boleh diakhirkan, dan tidak ada kewajiban bagi siapapun yang memajukan atau mengakhirkan sesuatu yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jelas sekali dalam hadis ini bagaimana Nabi SAW ketika menjawab pertanyaan para sahabatnya dengan apa? Dengan isyarat tangan, tidak mengapa. Sebagian para ulama mengatakan bahwa hakikatnya Rasulullah SAW hanya sekedar memberikan isyarat saja. Qala wala haras, ini adalah tafsir dari sebagian para rawi. Hakikatnya Rasulullah fa'auma abiyadihi, itlaq qaul ala fi'l. Ini maksudnya apa? Perbuatan kemudian diwujudkan, perkataan diwujudkan dalam bentuk perbuatan, perkataan diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Nah, hakikatnya Nabi SAW mengatakan tidak mengapa, tapi beliau mewakilkan dengan apa? Memberikan isyarat tangan-tangan beliau, tidak mengapa. Tapi di sini rawi menambahkan qala wala haraj, begitu ya. Ini sangat jelas sekali makna hadis ini dengan judul bab man ajaba al-futya bi isyaratil yad, dengan memberikan isyarat dengan tangannya, begitu. Adapun rawi-rawi dari hadis ini, yang pertama adalah Musa bin Ismail Abu Salamah Tabudaki, ini seorang al-hafidh dari kalangan hadis al-Basrah Irak, seorang yang thiqah, sudah kita jelaskan pada waktu yang lalu. Dia seorang hafidh dan salah satu di antara gurunya Imam Bukhari rahimahullah jami'an. Kemudian kedua, Asad Uhaybun Ibn Khalid Al-Bahili Al-Basri, ini juga seorang Basri Al-Basrah. Nama lengkapnya Uhayb Ibn Khalid Al-Bahili Al-Basri. Ini juga sudah kita jelaskan tentang kedudukan rawi ini, seorang yang fiqah. Kemudian yang ketiga adalah Ayub Sikstiani Ini juga seorang Al-Basri, imam min a'immati ahli hadis, seorang yang dipercaya, seorang yang thiqah, thabatun. Kemudian yang keempat, Al-Ikrimah. Al-Ikrimah Maulai Ibn Abbas, pembantunya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an humah. Ini juga ma'ruf, seorang tabi'in thiqatun, ya. Kemudian yang telah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an humah. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya. Jelas sekali pada hadis yang pertama, bagaimana Nabi SAW menjawab pertanyaan sahabat dengan memberikan isyarah dengan tangan beliau. Hadis berikutnya adalah qala hadatsana al-Makiyyu ibnu Ibrahim qala akhbarana Handalah ibnu Abi Sufyan an Salimin qala sami'tu Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqbadul 'ilmu wa yadhharu al-jahlu wal fitanu wa yakthuru al-haraju qila ya Rasulullah wa mal harju faqala hakadha biyadihi faharrafaha ka'annahu yuridu al-qatla. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau telah berkata, telah meriwayatkan kepada kami Al-Makki ibn Ibrahim, beliau berkata, telah meriwayatkan atau telah mengabarkan kepada kami Handalah ibn Abi Sufyan an Salim, dari Salim qal, beliau berkata, sami'tu Abu Hurairah, aku telah mendengar Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yuqbadul ilmu, al-ilmu akan terangkat, tercabut, terhapus, wa yadhharu al-jahlu, dan kejahilan akan muncul, wal fitanu, dan juga fitan, maksudnya apa, yadhharu al-jahlu wa yadhharu al-fitanu, akan bermunculan kejahilan dan fitnah. Fitnah dan berbagai bentuknya, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah kedudukan. Wa yakthuru al-haraju, dan banyak sekali al-haraju, al-haraju, dan banyak sekali al-haraju. Qila ya Rasulullah, wa mal harju? Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah yang dimaksudkan al-haraju? Faqala hakadha biyadihi. Nabi SAW menjawab, hakadha biyadihi, demikianlah dengan tangannya. Faharrafaha, seperti orang menebas, ya. Ya. Menebas leher. Ya. Rasulullah menggambarkan dengan tangannya seperti orang menebas leher. Ka'annahu yuridu al-qatl, seakan-akan Nabi SAW menghendaki dengan isyarat tangan tadi berupa apa? Al-qatlu, pembunuhan. Banyak terjadi apa? Pembunuhan. Ini juga sangat jelas sekali dalam hadis ini bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang apa yang beliau sampaikan, menafsirkannya dengan apa? Dengan isyarat tangan beliau. Ketika ditanya, apakah yang dimaksudkan haraju? Dari apa yang beliau sampaikan, wa yakthuru al-harju, maka beliau menjawab dengan isyarat tangannya seakan-akan menebas leher, yaitu apa? Pembunuhan. Ini sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa yang dimaksud dengan yuqbatul ilmu bukan ilmu itu diangkat dari dada-dada manusia, yang dimaksud dengan al-qabdul ilmu dengan apa? Biwafati al-ulama, inna Allah la yantazu' ilma intiza'an min qulubi rijal walakin yantazi'u biqabdil ulama. Sungguhnya Allah SWT tidaklah mencabut ilmu dengan satu kali cabutan dari dada-dada manusia, tetapi Allah SWT mencabutnya dengan apa? Dengan mewafatkan para ulama. Nah, kalau kemudian sudah banyak ulama yang meninggal, wa yadhharu al-jahlu, akan bermunculan nama kejahilan. Ini merupakan kelaziman, ya. Kalau ilmu sudah terangkat, sudah terhapus, ahlinya juga sudah pada wafat, maka yang akan muncul apa? Kejahilan. Ini merupakan kelaziman. Tidak adanya ilmu, tidak adanya para ulama, yang akan muncul apa? Orang-orang jahil dan kejahilan. Secara otomatis kemudian akan banyak muncul fitnah yang terjadi pada umat ini yang ada di depan mata kita. Pada awal-awal dulu ketika para ulama mutawafirin, para ulama masih banyak masya Allah, mulai dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kemudian Syekh Muqbil Durratul Yaman, Mutiara dari Yaman rahimahullah ta'ala, Allah s.a.w. wafatkan, maka muncullah fitnah satu demi satu, permunculan fitnah-fitnah yang ada di kalangan kaum muslimin. Karena apa? Yang namanya para ulama itu adalah Allah SWT jadikan sebagai penerang bagi umat. Wafatnya para ulama itu thulmatul fil Islam, itu celah. Apabila meninggal para ulama, maka itu akan menimbulkan celah pada Islam dan kaum muslimin, kesumbingan. Ketika celah ini bertambah dengan wafatnya para ulama, bertambah pula kekurangan dari Islam, sehingga kita dapatkan sekarang orang berbicara tentang Islam dengan seenak perutnya sendiri. Sekarang orang menghujat bahwasanya yang namanya talak itu bukan jadi haknya kaum laki-laki saja, seorang wanita pun berhak untuk mentalak suaminya. Mengatakan seperti itu, ya, katanya ini fikih al-fikih yang terbaru ini yang mengatakan bahwasanya al-mawarits, bahwa sudah tidak tepat lagi bahwasanya hak seorang laki-laki itu dua kali lipat hak seorang wanita. Ini sudah tidak tepat lagi, enggak berlaku lagi. Kenapa? Karena kaum wanita sekarang juga berkibah dalam apa? Mencari ma'isyah. Hak mereka sama. Kemudian sekarang banyak permunculan masya Allah wa iyyatan billah, yang namanya kemarin salah satu di antara tambahan dari hadis ini, bahwa munculnya wa yadhharu az-zina, muncul zina dengan berbagai macamnya modelnya, ya, ada gay-nya, ada lesbinya, transgendernya, ada intersex-nya dan seterusnya. Ini luar biasa kerusakan yang ada dalam masyarakat kita ini. Sudah mulai sedikit-sedikit mulai dilegalkan hal seperti ini. Kalau dulu dicela habis-habisan orang yang melakukan perbuatan kaum Lut dan seterusnya, sekarang mulai di seakan-akan dibuka lebar-lebar pintu untuk seperti ini. Wa iyyatan billah, masya Allah, luar biasa fitnah yang terjadi pada masyarakat kita ini. Ini semuanya kenapa? Karena terangkatnya ilmu, wafatnya para ulama, munculnya kejahilan dan orang jahil, fitnah. Kemudian wayak suruh al-haraj, pembunuhan di mana-mana, orang meninggal. Kita lihat hari-hari ini, seperti kejadian di Suriah, seperti kejadian di Palestina, nyawa kaum muslimin tidak ada harganya. Puluhan orang terbunuh setiap harinya, tidak hanya satu, dua, tiga, dan seterusnya, puluhan, bahkan ratusan. Bahkan pernah terjadi dalam satu hari 1.600 orang terbunuh. Begitu mudahnya nyawa ditumpahkan. Seperti kita di sini juga, kita hari-hari membaca media, pembunuhan di mana-mana. Orang tidak pernah merasa aman dengan hartanya, tidak pernah merasa aman dengan kehormatannya, tidak pernah merasa aman dengan nyawa dirinya dan keluarganya. Orang dengan begitu mudahnya menumpahkan nyawa orang lain hanya karena masalah-masalah yang sepele. Nah, ini seperti apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Ini salah satu bentuk tasdiq, pembenaran apa yang Rasulullah SAW kabarkan, bahwa akan bermunculan yang namanya kejahilan, fitnah, kemudian apa, pembunuhan di mana-mana. Ini kenapa? Ini ketika hukum Allah SWT tidak diterapkan, tidak dilaksanakan di muka bumi ini. Kalau hukum Allah SWT diterapkan, dilaksanakan di muka bumi ini, masya Allah, yang datang apa? Berkah dan rahmat. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. bagi kalian, bagi orang-orang yang berakal, dalam masalah kisos hayat, kehidupan. Karena ketika diterapkan kisos an-nafsu bin-nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, maka orang berpikir untuk bunuh orang lain mungkin tidak hanya 1.000 kali, 1.000.000 kali, karena dia tahu akibatnya. Dia akan dibalas dengan setimpal apa yang dia lakukan. Sekarang hukum Allah ini berusaha untuk dihilangkan. Nah, kita ini kata mereka, orang-orang liberal mengatakan bahwasanya kita ini bukan Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Nah, kita ini bukan Tuhan. Yang berhak mencabut nyawa manusia adalah Tuhan. Nah, maka tidak sepantasnya lah hukuman mati ini diterapkan di muka bumi ini. Nah, karena itu hak Allah SWT. Mereka tidak sadar bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah SWT. Di dalamnya ada perintah untuk apa? Untuk menegakkan qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatl. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian al-qisas dalam masalah pembunuhan. Ini siapa yang berbicara? Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan sama sekali tidak ada makna apa yang ada dalam Al-Qur'an. Mereka mengatakan ini hak Tuhan yang punya hak untuk mencabut nyawa manusia adalah Tuhan. Tidak punya hak kita kemudian menentukan hukuman mati bagi mereka. Ini menunjukkan apa? Kontradiksi dalam akal mereka. Ya. Ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW ketika menjawab pertanyaan, kila ya Rasulullah wa mal haraju. Ditanya kepada Rasulullah SAW, apa yang dimaksud adalah harju? Maka Nabi SAW, hakata biyadihi. Beliau memberikan isyarat dengan tangannya seperti seorang yang sedang menebas leher. Yang dimaksud adalah bambu nuhan. Adapun rawi-rawi dari hadis ini yang pertama adalah Al-Maki ibnu Ibrahim ibnu Bishrin. Al-Maki ibnu Ibrahim ibnu Bishr. Kunyahnya Abu Sakan Al-Balkhi. Ini termasuk di antara guru-guru Imam Bukhari. Beliau termasuk di antara guru-guru Imam Bukhari yang paling besar dari kalangan guru Imam Bukhari dari Khurasan ya. Kenapa? Karena Al-Maki ibn Ibrahim ini adalah seorang rawi yang langsung meriwayatkan dari para tabi'in. Ya, langsung meriwayatkan dari para tabi'in. Jadi beliau kedua sebagai tabi'ut tabi'in, Imam Bukhari langsung meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in, dari ini meriwayatkan kepada tabi'in. Jadi semakin dekat kepada zaman Nabi SAW. Ya. Oleh sebab itu, seperti Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in, meriwayatkan dari rawi Al-Maki ini, rawi yang bernama Al-Maki ibn Ibrahim ini. Ya. Dan beliau adalah seorang yang thiqah. Imam Ahmad mengatakan beliau adalah seorang yang thiqah, terpercaya. Dan juga Imam Ibn Sa'ad dalam Tabaqah Ibn Sa'ad juga mengatakan beliau adalah seorang thiqah thabatun. Ya, thiqah thabatun. Ya. Kemudian yang kedua adalah Hamdalah Ibn Abi Sufyan Ibn Abdul Malik. Ini sudah kita jelaskan pada bab Al-Haya' Minal Iman, ya, pada bab yang berkaitan dengan Kitabul Iman. Ini juga seorang rawi yang thiqah. Kemudian Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, anak dari sahabat Abdullah. Salim ini ya. Ini termasuk di antara alim min ulama at-tabi'in. Ya. Alim min ulama at-tabi'in. Banyak sekali dalam riwayat Bukhari langsung diriwayatkan Salim an Abdullah, Salim an Abdullah, Salim an Abdullah. Nah, Salim ini siapa? Salim ibn Abdullah, anak dari Abdullah bin Umar. Kemudian yang keempat adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, namanya adalah Abu Abdullah Abdurrahman bin Sakhr, ma'ruf. Nah, kemudian kita langsung masuk pada hadis yang ketiga, pada hadis yang ini sudah kita jelaskan secara panjang lebar pada beberapa kajian yang lalu, yang menjelaskan tentang bagaimana terangkannya ilmu, kemudian munculnya kejahilan, fitnah, kemudian tanda-tanda ini termasuk di antara tanda-tanda min asrati sa'ah, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kemudian hadis yang ketiga, Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, qala haddatsana Musa ibn Ismail, qala haddatsana Wahib, qala haddatsana Hisham an Fatimata an Asma'a qalat ataitu Aisyah wa hiya tusalli faqultu ma sya'nu an-nasi fa'asharat ila as-sama'i fa'idha an-nasu qiyamun faqalat subhanallah qultu ayatun fa'asharat bi ra'siha ay na'am فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأسي الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن الموقن لا أدري في أيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إمام بخير رحمه الله تعالى beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Musa ibn Ismail, beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Muhayb, beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Hisham an Fatimah an Asma qal dari Asma, Asma binti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Asma qalat, beliau menceritakan ataitu Aisyah wa hiya tusalli, aku mendatangi Aisyah, Aisyah ini saudara perempuannya ya, wa hiya tusalli, dan dia Aisyah sedang dalam keadaan sholat. Faqultu ma sya'nun nas, kemudian aku bertanya kepada Aisyah, apa yang terjadi dengan manusia, para sahabat pada saat itu ya. Karena pada saat itu jadi Asma datang ke rumahnya Aisyah, dan pada saat itu manusia sedang sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sholatnya pada saat itu sholat khusuf gerhana matahari. Dilihatnya dalam keadaan seperti itu, apa yang terjadi dengan manusia, para sahabat pada saat itu. Fa'asyarat ila sama, Aisyah memberikan isyarat ke atas langit dengan kepalanya. Fa'idhan nasu qiyamun, ternyata para sahabat sedang dalam keadaan sholat. Faqalat, kemudian Aisyah berkata subhanallah, maksudnya apa? Memberikan peringatan kepada Asma bahwa dia dalam keadaan sholat. Qultu ayatun fa asal berasai ayat na'am, ayat ini sebagai ayat peringatan. Jadi maksudnya apa? Khusuf Islam adalah peringatan datang dari Allah SWT kepada manusia sekalian. Fa'asal bira'asiha aina'am, kemudian Aisyah memberikan isyarat dengan kepalanya sambil duduk ini. Ya. Fa'kumtu, kemudian Asma pun apa? Sholat. Hatta tajallani al-ghasyu, hingga diikut sholat dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di belakang apa para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta tajallani al-ghasyu, hampir saja aku pingsan. Ya, mungkin pada saat itu saking panasnya begitu ya, Faza'atu asubbu ala ra'si al-ma'a. Maka aku mengguyur, menyiram air di atas kepalaku. Fahamidallah azza wa jalla Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atha alaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan pujian kepada Allah SWT, memujanya. Thumma qal, kemudian beliau bersabda, ma min syai'in lam akun urituhu. Tidak ada sesuatu pun yang aku belum diperlihatkannya, illa ra'aitu fi maqami, melainkan aku melihatnya pada di tempatku ini. Nah, tidak ada sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku sebelumnya kecuali sekarang diperlihatkan kepadaku di tempatku ini. Hatta al-jannatu wan nar, hingga surga dan neraka ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa uhiya ilayya, kemudian diwahyukan kepadaku, turun wahyu kepadaku, annakum tuftanuna fi quburikum, bahwasanya kalian akan diuji di dalam kubur kalian. Karena akan diuji, maksudnya apa? Ditanya, sebagaimana ma'ruf, pertanyaan diajukan oleh malaikat munkar munakir, ma rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, mithla aw qariban, semisal atau mendekati fitnah ini ya. La adzi ay dzalika qalat Asma, saya tidak tahu rawinya mengatakan seperti itu. Rawinya siapa? Fatimah. Fatimah ini di sini disebutkan dalam rawi-rawi ini, qala haddatsana Hisyamun an Fatimah. Hisyam nama banyak Urwah. Hisyam ibn Urwah ibn Zubair. Fatimah namanya Fatimah bintu Mudir bin Zubair. Ini suami istri ya. Hisyam itu suaminya Fatimah. Suami meriwayatkan hadis dari siapa? Dari istrinya. Dan kedua orang ini, dari Fatimah ini anak perempuan paman dari Hisyam. Ya kalau zaman dahulu sudah biasa seperti itu ya, menikahi sepupu, menikahi, termasuk dekat ya. Karena ini bapak mereka sama ya. Terus meriwayatkan dari anak Asma. Asma itu nenek mereka. Hisyam an Fatimah an Asma. Asma binti Abu Bakr. Nenek mereka, karena Asma dan Zubair ini suami istri. Asma binti Abu Bakar, Zubair bin Al-Awwam itu suami istri. Kemudian cucu-cucunya adalah Hisyam dan Fatimah ini. Yang menceritakan ini Fatimah. Saya tidak tahu apakah yang dikatakan oleh Nabi SAW mithla aw qarib, semisal fitnah ini saking besarnya, semisal apa? Atau mendekati fitnah masih dajjal, saking beratnya. Hanya bedanya kalau fitnah masih dajjal pada waktu kehidupan dunia, adapun fitnah kubur ketika masuk dalam alam barzakh. Begitu. Yuqalu ma'ilmuka bihadar rajul, maka dikatakan kepadanya, apa pengetahuanmu tentang laki-laki ini? Fa'amal mu'min awil mu'kin, adapun orang yang beriman atau orang yang yakin, la adri bi'ayyihima qalat Asma. Fatimah juga mengatakan, saya tidak tahu yang dikatakan Fatimah itu mu'min atau mu'kin. Aw di sini menunjukkan syak ya, mu'min atau mu'kin. Itu. Fayaqulu huwa Muhammad Rasulullah. Maka orang yang mukmin ini atau orang yang yakin tadi, yakin dengan kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana, datang kepada kami, bil bayyinat wal huda, dengan membawa keterangan dan petunjuk. Fa ajabna, maka kami apa? Menerimanya. Wattaba'na, kami juga apa? Mengikutinya. Huwa Muhammadun thalathan, beliau adalah Muhammad sampai tiga kali. fayuqalu nam salihan, maka dikatakan kepada orang ini, tidurlah salih, seorang yang salih, maksudnya apa, laki-laki salih. Qad alimna in kunta lamuqinan bihi, maka malaikat ini mengatakan, sungguh kami telah mengetahui bahwa kamu adalah orang yang yakin dengan kedatangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal munafiq aw al murtabu, adapun orang munafik atau orang yang ragu-ragu, la adri ayi dhalika qalat Asma. Fatimah juga mengatakan, saya tidak tahu mana yang dikatakan Fatimah ini, afan Asma, apakah munafik atau murtab. Fa yaqul la adri, maka munafik atau orang yang ragu ini mengatakan, saya tidak tahu, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, fakultuhu, aku pun mengatakan sesuatu tersebut, taklid dan lahum, ya, taklid, hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh manusia, tapi tidak mengilmunya, tidak meyakini kebenarannya, dan tidak mengikuti segala perintah dan larangannya, hanya sekedar apa, ikut-ikutan saja, maka hasilnya seperti apa yang disebutkan dalam hadis yang lain. Kemudian datanglah dengan mitraqah mil hadid, mitraqah mil hadid, ya, apa namanya, palu dari besi, kemudian dipukulkan, kemudian berteriaklah dia karena kesakitan, terdengar oleh seluruh makhluk kecuali fakalain, manusia dan jin. Jadi ketika dipukul dengan palu besi, maka berteriaklah dia karena menahan rasa sakitnya, semua makhluk mendengar teriakan kesakitannya kecuali manusia dan jin. Wa iyadan billah. Ya, ini kisah yang panjang, tapi dari kisah ini yang kita dapatkan bahwasanya apa yang dilakukan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya oleh Asma, qultu ayatun, apakah ini adalah ayat Allah SWT dengan datangnya apa, gerhana matahari, fa asharat bi ra'siha ay na'am, maka Aisyah memberikan isyarat dengan kepalanya, dengan apa namanya, memberikan isyarat ya na'am. Kalau ada pertanyaan, ini kan yang dilakukan Aisyah, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang melakukannya Aisyah, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan apa yang dilakukan oleh Nabi apa yang dilakukan oleh Aisyah itu sesuai dengan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena posisi Aisyah radhiyallahu ta'ala pada saat itu sholat di belakang Nabi. Kalau Aisyah melakukan suatu hal yang tidak benar, tentu akan datang peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengingatkan kepada Aisyah bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Karena itu kejadian yang berkaitan, yang pertama adalah berkaitan masalah ibadah, dan itu terjadi pada zaman nubuah. Nah, karena ibadah dan bagian dari syariat, dan itu terjadi pada zaman nubuah, maka ini termasuk di antara, walaupun hadisnya dhahirnya adalah hadis mauquf, tapi laha hukmu aw lahu hukmu ar-raf'u, karena apa? Nah, dilakukan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkannya, ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Aisyah ini adalah sesuatu yang disetujui oleh beliau tanpa ada ingkar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun rawi-rawinya, yang pertama adalah Musa'id bin Ma'il, ini sudah kita sampaikan. Ini salah satu di antara guru Imam Bukhari yang ma'ruf, kemudian Wahib bin Khalid Al-Bahili. Di hadis yang pertama sudah kita jelaskan juga. Kemudian yang ketiga adalah Hisham bin Urwah bin Zubair bin Awam, seorang rawi yang thiqah, ya, ma'ruf. Kemudian yang keempat, Fatimah bintu Al-Mundhir ibn Zubair ibn Awam, ya, ini saudara perempuan sepupu Hisham, anak pamannya, dan dia adalah istrinya, istri Hisham bin Urwah ini, ya. Dan keduanya meriwayatkan dari nenek mereka Asma bintu Abu Bakar, ya, seorang tabi'i dan Fatimah ini juga seorang tabi'ah thiqah. Ya. Adapun yang kelima adalah Asma bintu Abu Bakar Siddiq, istri dari Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala. Ya. Ini saudaranya Aisyah. Tapi bukan saudara sekandung, saudara sebapak ya, dengan Aisyah radhiyallahu taala. Ya ini. Dan masya Allah ini ya, beliau ini berumur sampai sekitar 100 tahun ya. Umurnya sampai sekitar 100 tahun dan tidak ada satu gigi pun yang copot ya. Maksudnya giginya lengkap semuanya dan sama sekali tidak pikun. Umur 100 tahun nah, tidak ada giginya yang lepas dan juga sama sekali tidak berubah kemampuan akalnya. Radhiyallahu taala anha. Ya. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama adalah bahwasanya al-jannah wan nar adalah dua makhluk yang sudah ada pada hari ini. Ya. Jadi dua makhluk Allah SWT yang Allah SWT ciptakan dan tidak fana dan sekarang pun ada. Seperti dalam firman Allah SWT, indaha sidratul muntaha, inda sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa. Nah, berarti apa? Jannah itu ada. Seperti kisah Adam. Nah, alaihissalam, Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 22, watafiqa yaksifani alaihima min warqil jannah. Bahwasanya Adam sebelumnya tinggal di surga bersama dengan Hawa, kemudian setelah itu karena perbuatan maksiat mereka kemudian Allah SWT turunkan ke dunia menunjukkan bahwa zaman dahulu surga sudah ada ya. Ini berbeda dari keyakinan orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mengingkari tentang keberadaan surga dan neraka. Menurut mereka bahwasanya surga dan neraka itu akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan setelah adanya apa? Setelah adanya hukuman bagi orang-orang kafir nanti pada waktu yaumul kiamat. Setelah yaumul hisab baru guna Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Mengingkari seluruh ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya adanya surga dan neraka pada saat ini. U'iddat lil kafirin, u'iddat lil muttaqin. Bahwa surga itu diperuntukkan bagi orang yang muttaqin, maksudnya sudah ada. Sejak zaman dahulu sampai sekarang sudah ada begitu ya. Karena juga dalam hadis ini juga penetapan adanya adabul qabri. Ya. Adab kubur dan ini merupakan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga hal-hal yang terjadi pada alam barzakh. Ya, dan semuanya akbar hadis-hadis dan yang lainnya menunjukkan bahwa berita tentang adanya adab kubur ini adalah berita yang mutawatir. Dan juga perintah Nabi SAW kepada umatnya untuk berlindung dari adab al-qabr. Setiap kita mengakhiri sholat kita sebelum salam, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari empat perkara. Salah satunya Allah, yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Ya. Adapun orang-orang yang mengingkarinya dengan mengatakan bahwasanya adab qabri ini adalah masalah akidah. Ya. Tetapi ditetapkan dengan khabarul ahad. Maka kami tidak bisa menerimanya. Adanya adab qabri. Taib, kalau kemudian mengingkari adanya adab kubur. Ya. Taib, kalau Anda dalam sholat Anda, Anda berdoa enggak pada akhir sholat Anda dengan doa yang dicontoh oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Nah, iya kami berdoa. Karena itu berkaitan bukan masalah akidah, itu berkaitan dengan masalah ibadah. Ibadah mahdhah, enggak ada kaitannya dengan masalah akidah. Baik. Kalau itu berkaitan dengan masalah akidah, Anda yakin enggak hal itu ada suatu yang benar? Nah, kalau Anda berdoa kepada Allah SWT Nah, ini kaitannya dengan masalah ibadah yang ada pada ritual sholat, dan itu bukan masuk dalam bab al-akhidah. Tapi kita tanya kepada mereka, ketika Anda berdoa berlindung kepada Allah SWT dari adab kubur, itu yakin enggak bahwa adab kubur itu ada enggak? Yakin enggak? Dan kalau Anda yakin, berarti itu masalah yang berkaitan masalah akhidah. Nah, kalau Anda yakin bahwa adab kubur itu ada, maknanya apa? Anda tolak gara-gara ini adalah masalah khabaru ahad. Khabaru ahad tidak bisa digunakan dalam masalah, tidak bisa untuk menetapkan masalah-masalah yang berkaitan masalah akidah. Kita katakan ini pendapat Anda ini kontradiksi, dan yang lain-lainnya ya. Kemudian juga dalam hadis ini juga terdapat pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir, yang Allah SWT utus kepada mayit untuk bertanya tentang man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ya, ini suatu hal yang tidak mungkin bisa dijawab di alam barzah, kecuali setelah orang ini yang pertama mengetahui tentang hakikat Rabbnya. Bagaimana seorang hendak menjawab Rabbi Allah wa Nabi Muhammad SAW wa dinul Islam dengan jawaban yang wadih, sarih, kecuali setelah dia mengilmuinya, setelah dia mengetahui tentang hakikatnya. Bagaimana mentauhidkan Allah SWT? Bagaimana dia hendak mengatakan Rabbi Allah sementara dalam kehidupan sehari-hari kadang menyembah Allah SWT, kadang menyembah yang lainnya, kadang mencintai Allah SWT, kadang mencintai yang lainnya dalam urusan yang menjadi hak Allah SWT? Bagaimana dia hendak mengatakan bahwa Rabbi Allah, tapi suatu saat dia menyembah Allah SWT, suatu saat lagi menyembah lagi, enggak tahu Tuhannya demokrasi dan yang semisalnya. Ya, bagaimana dia hendak menjawab Nabiku adalah Nabi Muhammad SAW, sementara ketaatannya kadang ketaatan kepada Nabi SAW, kadang ketaatan kepada Nabi SAW diakhirkan dan mentaati kepada yang lainnya. Seperti itu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh manusia dalam kehidupan dunia sebelum nanti dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di akhirat. Apabila dalam kehidupan dunia dia tidak bisa menjawab tentang apa yang dimaksud dengan Rabbmu, tapi sifat-sifatnya, nama-namanya, apa yang menjadi kewajiban seorang hamba kepada Rabbnya, tentang Nabinya, apa yang dimaksud dengan mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka persiapkan jawab. Pertanyaan pasti akan ditanyakan kepada kita, maka dari awal kita harus mempersiapkan jawabannya. Jangan sampai kemudian sebagaimana orang-orang yang munafik ini atau orang yang murtad mengatakan, la adri sama itu nas yakulnu hakata fakultuhu, aku tidak tahu, aku mendengar manusia mengatakan seperti itu, aku pun ikut-ikut mengatakan seperti itu, taklidan lahum, akhirnya tidak ada datang kecuali pak adab. Ingat bahwa adab, apabila seorang tidak selamat dari adab Allah SWT di alam barzah, maknanya tidak selamat juga nanti di akhirat. Bahwasanya yang namanya kuburan kita adalah hufrah min hufari nari jahannam, bahwa barzah kita, kuburan kita ini adalah salah satu di antara lubang-lubang, di antara lubang neraka. Kuburan ini imma surga, imma neraka. Kalau kemudian jawabannya seperti tadi, Rabbi Allah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dini al-Islam, maka Allah SWT bentangkan kepada dia tempat dia di surga. Dia akan mendapat bau misik, bau yang harum dari surga setiap hari seperti itu sampai datangnya hari kiamat kelak. Adapun orang yang tidak bisa menjawab atau menjawab dengan penuh keraguan, maka kuburannya dan nerakanya dihimpit habis badannya, menjadi azab dia nanti sampai datangnya hari kiamat. Hari kiamat pun tidak ada bedanya, bahkan lebih keras lagi. Maka persiapkan dari awal jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. Nasallahu salamah wa afiyah. Kemudian yang keempat adalah tentang keluarnya Dajjal. Ini juga salah satu di antara empat perkara yang Rasulullah SAW kan perintahkan kepada umatnya untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT. Allahumma inni a'udzubika min fitnati ad-dajjal, masih ad-dajjal. Nanti insyaallah kita akan bahas masalah ini panjang sifat-sifat Dajjal itu apa saja, apa yang dilakukannya dan seterusnya. Nanti ada bab yang khusus menjelaskan tentang masalah Dajjal ini. Dan juga faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang di atas tentang apa? Disyariatkannya sholat kusuf, kusufus syams, sholat gerhana matahari, dan sholatnya panjang ya, ya panjang antara rukuk dengan berdirinya juga sama. Dan juga disyariatkan sholat kusuf ini bagi wanita juga, bukan hanya laki-laki saja, kamu wanita juga disyariatkan untuk sholat kusuf. Dan juga diperbolehkannya bertanya kepada seorang yang sedang sholat, seperti apa yang terjadi dalam hadis ini ya. Dan seorang yang sedang sholat itu menjawabnya dengan isyarat, ya menjawab dengan isyarat, tidak boleh dengan ucapan ya. Nah, ketika ditanya mungkin isyarat dengan tangan, atau seperti kalau kemudian ada seorang datang sedang kita sholat, orang tersebut mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita mengangkat tangan kita, ya kita tidak menjawab dengan lisan kita, tapi kita mengangkat tangan kita kemudian kita letakkan. Ini syarat boleh. Nah, tidak boleh kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya tapi dengan isyarat. Nah, apabila ada hajatnya ya, apabila ada hajatnya. Dan juga diperbolehkan tasbih bagi wanita pada waktu sholat ya. Ya, kalau ada pertanyaan bagaimana dengan tasbih ya, ya kalau wanita kan tidak boleh menampakkan suaranya ya. Kalau kemudian contohnya ada imam melakukan kesalahan, maka tidak boleh wanita mengatakan subhanallah. Kalau laki mengatakan subhanallah. Kalau perempuan dengan apa? Dengan mukul tangannya, menunjukkan bahwa itu adalah imamnya salah. Tapi kalau di antara wanita sendiri, maka diperbolehkan dia mengucapkan subhanallah di antara wanita sendiri ya. Subhanallah. Karena dikhawatirkan pada saat bersama dengan laki-laki fitnah dari suaranya. Begitu ya. Dan juga khutbah di dalam surat kusuf juga disunnahkan memulai dengan tahmid, kemudian pujian kepada Allah SWT ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui, dan juga memberikan berkah pada ilmu dan waktu kita. Dan kita cukupkan sekian dulu saja. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.